بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِ اللَّهُ إِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة yang dimuliakan dan dirahmati Allah، الحمد لله، kita panjatkan puji dan syukur kita senantiasa kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat Allah Ta'ala yang demikian banyak pada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Kita tak sanggup untuk menghitung karena banyaknya nikmat. Maka marilah kita banyak-banyak syukur agar Allah senantiasa menambah nikmat atas kita semua, terutama nikmat yang paling agung ketika Allah telah memberi kita petunjuknya. Nikmat petunjuk Allah inilah yang akan menyebabkan kita semua meraih surga Allah. Hingga keagungan nikmat ini menjadi ucapan pertama syukur ahli surga kepada Allah Ta'ala ketika masuk ke dalam jannah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami dengan petunjuknya hingga kami sampai di surga ini. Kalau bukan karena bimbingan dan petunjuk Allah, tentunya tidak mungkin kita akan dapatkan nikmat ini. Maka hadirin, seperti kita di dunia, dengan petunjuk Allah Ta'ala kita sampai di rumah Allah yang mulia ini. Kita dibimbing untuk mengkaji ilmu, duduk bermajlis dalam majlis yang mulia ini. Dalam kesempatan yang mulia ini, insyaAllah akan kami sampaikan nasihat berkenaan dengan subulul wiqayah min makhatilil ashriyah, jalan atau usaha menjaga generasi dari bahaya modernisasi. Ini kita sampaikan supaya kita orang tua menyadari betapa dahsyatnya pengaruh modernisasi yang ada di zaman kita ini, di mana kondisi ini telah banyak membuat perubahan-perubahan, terutama pada generasi muda. Muncul penyakit generasi muda dalam pergaulan yang belum ada sebelumnya. Di zaman kita dulu enggak ada LGBT, sekarang marak di mana-mana. Di zaman kita dulu tidak ada istilah kid zaman now. Ya, anak-anak zaman modern, zaman sekarang ini, yang cenderungnya mereka pada perkara-perkara yang tidak baik. Yakni mereka adalah anak-anak yang sebenarnya nampak dari perilakunya kurang perhatian orang tua. Akhirnya mereka cari perhatian dengan cara sendiri. Dan kemudian masuk bergabung dalam satu klub atau satu jaringan ataupun seperti geng begitu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka punya pelampiasan untuk melakukan apa yang dikatakan kejahatan. Wal'iyadzubillah. Hingga ihfilah hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita upaya orang tua membentengi generasi kita, putra putri kita terutama. Disampaikan oleh Syekh Dr. Ali bin Yahya Al-Hajjaji, Imam dan Khatib Jami' Aisyah, dalam apa yang beliau sampaikan, beliau ucapkan, Hafizullah Ta'ala, la yakhfa annana na'ishu fi zamanin qasrat fitanuhu. Kita tidak ragu, kata beliau, sesungguhnya kita semua hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, dan tidak samar bagi kita fitnah. Wa tahayya fihi min sabilil ghayyi wadh-dhalal. Dan zaman ini telah disiapkan memang berbagai sarana dan fasilitas cara untuk meneru atau menyeru, mengajak pada kesesatan, menyeru pada kerusakan. Malam yatahayya fi asri min usuli sabiqah, yang belum pernah disiapkan pada generasi atau masa-masa dulu. Lihat di zaman kita ini, dari media massa sudah disiapkan yang bisa digenggam dengan tangan, bisa masuk di saku, bisa ikut kemana-mana. Kalau dulu masih hanya sebatas, ya, kalau kita ingin nonton film hanya untuk di gedung-gedung, bioskop-bioskop atau di layar tancap, ya, yang gratis. Sekarang orang, anak-anak kita bisa sambil tidur di kamar, kemana semalam dia pergi sesukanya, bisa nonton sesukanya. Lihat, ini perkara yang terjadi di zaman kita, belum ada di zaman dulu. Sehingga kejadian atau hal yang seperti ini, ya, yu'akidu alaina al-mas'uliyah yujibu mudha'afah, ini menguatkan kepada kita akan besarnya tanggung jawab orang tua dan keharusan orang tua berusaha, al-jundu fi tarbiyatin wa nushi, keharusan orang tua berusaha memberikan pendidikan dan nasihat kepada putra-putrinya dengan upaya dua kali lipat. Dalam rangka apa? Al-akhdhu bisalamati min subul wiqaya 'ala al-ijab, supaya orang tua mampu membentengi, menjaga generasi dari pengaruh-pengaruh modernisasi ini. Maka beliau sampaikan di sini, hadirin, ya, beberapa perkara berkenaan dengan upaya kita orang tua dalam menjaga generasi dari bahaya modernisasi. Namun sebelumnya kami sampaikan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan zaman modern ini, di mana telah datang riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan kepada kita, yataqarabu zaman wa yadhhar wa yaksurul jahla aw yanzilul jahla wa yaksurul yanzilul jahla wa yaksurul haraja. Artinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabu zaman, zaman terasa amat sangat dekat, terasa singkat. Ini akan datang zaman di mana kita rasakan amat singkat dan amat dekat rasanya. Namun dampaknya, yankusul ilma, berkuranglah ilmu. Naam, yaksurus suh, dan merajalela kebakhilan. Yadharul fitan, banyak muncul fitnah. Yaksurul haraj, dan banyak terjadi al-haraj. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal haraj? Apa yang dimaksud al-haraj itu ya Rasulullah? Beliau menyampaikan, al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan, pembunuhan, yakni pembantaian, pembantaian terhadap kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, perhatikan, modernisasi yang ada ini tak lepas dari apa yang disampaikan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi. Beliau kabarkan bahwa akan terjadi zaman di mana masa itu terasa singkat. Seperti di zaman kita sekarang ini. Dulu kita ingin komunikasi melalui surat untuk kirim ke luar kota atau ke luar daerah, apalagi luar pulau. Dengan jangkauan semakin jauh, semakin lama berita kita kirim dan sampai di tempat yang kita tuju. Namun di zaman modern ini, zaman globalisasi, istilahnya kita sudah muncul istilah sekarang ini media sosial, di mana kita bisa komunikasi berinteraksi dengan sesama kita, saudara kita, tanpa terbatasi ruang waktu maupun tempat. Tidak terbatas waktu, ruang, kita bisa menjangkau seluruh wilayah. Namun hadirinnya dimulakan Allah, perhatikan. Sehingga kita bisa sekarang ketik tulisan yang kita mau kirim berita, dipencet sudah sampai di tangan orang yang kita tuju, dan sesaat akan datang jawaban. Begitu singkat waktu. Gak seperti dulu lagi. Sama kita bisa untuk komunikasi dengan saudara kita di luar pulau atau di Jakarta atau di mana tempat, kita langsung bisa telepon di genggaman telepon kita. Bahkan kita bisa langsung lihat sedang apa saudara kita. Istilah sekarang anak-anak muda ini, apa namanya, video call kan. Seperti orang yang bisa telepon langsung kelihatan gambar orang yang diteleponnya. Subhanallah hadirin. Dulu orang tua-tua kita mungkin ingin ngerti saudara yang tempat jauh, harus belajar ilmu tembus pandang. Ya, ilmu indera keenam. Supaya tembus pandang. Ilmu dukun. Namun sekarang tidak perlu. Ya, tinggal beli HP yang canggih, selesai. Dan inilah modernisasi yang ada, diiringi dengan semakin canggihnya sains dan teknologi, sehingga manusia begitu mudah untuk komunikasi. Begitupun perjalanan kita dulu jauh. Kita ke Saudi untuk ibadah haji berapa bulan orang tua kita dulu. Sekarang tinggal terbang. Kita mau keluar pulau Kalimantan kemana suka kita, tinggal terbang. Begitu cepat perjalanan. Namun ingat, di sisi lain dampaknya, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanqusul ilma. Ilmu berkurang. Kenapa? Manusia dibikin asik dan sibuk dengan kondisi zaman yang ada, dengan sains dan teknologi yang ada, sehingga melupakan ilmu. Akibatnya hadirin, yang terjadi dalam hadis yang lain beliau sampaikan kepada kita, inna baina yadayi sa'ah, sungguh menjelang datang hari kiamat, yurfa'ul ilma, diangkat ilmu oleh Allah Ta'ala, yanzilul jahla, turun kebodohan merajalela di tengah-tengah umat manusia. Ini kondisi yang terjadi di akhir zaman. Diangkat ilmu dengan wafatnya para ulama, sedikit ulama yang tersisa di dunia ini. Kemudian ilmu turun, ilmu diangkat, kebodohan turun, sehingga merajalela kejahilan kemana-mana. Umat Islam tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, terlupakan dari ilmu, sehingga kejahilan semakin merajalela. Dan akibatnya yadhharuz zina, zina pun meluncur di mana-mana, merajalela. Yusrabul khamra, khamr pun akan diminum menjadi minuman biasa. Bahkan bukan hanya khamr, sekarang banyak modelnya, narkoba. Subhanallah, terus demikian fitnah yang muncul. Yaksurul haraj, banyak pembunuhan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, coba perhatikan yang Allah sampaikan. Beliau hanya menjelaskan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60. Allah Ta'ala telah sampaikan berita ini. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yulqauna dhayya. Maka datang generasi pengganti setelah mereka, yaitu generasi yang mereka mengabaikan sholat, mereka memperturutkan syahwat. Kalau ini sudah muncul, generasi-generasi muda sudah mengabaikan sholat, syahwat terus yang diikutinya. Karena memang sekarang ini didukung oleh sarana yang sangat-sangat mendukung untuk syahwatnya, melalaikan dari sholatnya. Lihat anak-anak muda, kebanyakan mereka main HP, habis waktu, sia-sia waktu banyak terkuras, sampai lupa sholat. Dan ini bahaya, kata Allah, fasawfa yulqauna ghayya, akan datang kehancuran pada mereka. Dekat kehancuran menimpa mereka, hampir tiba kesesatan menimpa mereka. Kemudian Allah sebutkan, illa man taba, kecuali orang-orang yang mau taubat, wa amana, mau beriman, wa amila saliha, beramal saleh. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah Ta'ala, faulaika yadkhuluna jannah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang mau taubat, kita sadar kelalaian kita selama ini, kemudian kita perbaiki dengan iman, benahi iman kita, kemudian kita beramal dengan ilmu, beramal soleh, bimbing generasi kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, maka ini akan mengantarkan ke dalam jannah. Wala yudlamuna syai'a, dan Allah tidak mendzalimi kita sedikit pun. Juga perhatikan hadirin yang kedua di dalam surat Naam An-Nisa, surat Ali Imran ayat yang ke, saya ulangi, An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang ke 9, wal yahsan ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Allah ingatkan dalam ayat yang agung ini, dan takutlah kepada Allah, maka takutlah kepada Allah kalian kalau kalian nanti meninggalkan generasi pengganti anak keturunan yang lemah. Kalian khawatirkan kesejahteraan mereka. Lihat hadirin, Allah mengingatkan agar kita punya rasa kekhawatiran, ya, prihatin akan generasi pendatang kita, generasi mendatang kita yang di belakang kita nanti melanjutkan, ya, perjuangan kita. Jangan sampai yang datang generasi yang lemah. Kalau mereka kondisinya lemah imannya, lemah ilmunya, khawatir kita akan nasib mereka. Hingga Allah katakan, falyattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Waliyakulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kalian ucapan yang benar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, begitu berita dari Nabi SAW dan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di akhir zaman sungguh seperti ucapan, ya, Abdullah ibni Umar. Ya, beliau menyampaikan kepada kita, begitu ucapan Abdullah ibni Abbas disampaikan kepada kita, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Abdullah ibni Abbas radhiyallahu menyatakan, tidaklah datang masa kecuali yang datang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Dan solusinya seperti ucapan Imam Malik ibni Anas rahimahullah ta'ala, solusinya kalau kita ingin membenahi generasi kita yang sekarang agar menjadi baik seperti generasi dulunya di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana caranya? Beliau mengatakan, Imam Anas, ya, nah, Malik ibni Anas radhiyallahu ta'ala, la yasluhu akhir hadhil ummah illa bima saluha awaluha. Tidak akan menjadi baik akhir daripada umat ini hingga kembali seperti baiknya generasi awalnya. Kita kembalikan dalam pengajaran agama, dalam pemahaman, dalam ilmu, ya, dalam akidah, dalam ibadah, kembali seperti mereka. Kembali pada pemahaman salaf. Untuk apa? Supaya kita kembali dapatkan generasi kita baik seperti baiknya generasi awal. Adapun yang hadirin yang dimuliakan Allah, di antara upaya kita menjaga generasi dari bahaya modernisasi, yang pertama adalah al-istiqamatul ab wal wa salihatuhuma. Yang pertama adalah istiqomahnya ayah dan ibu dan kesolehan keduanya. Kita sebagai orang tua, ya, hendaknya istiqomah dalam agama, dalam iman, dalam sunnah, dan kita soleh, bikin diri kita menjadi orang yang soleh, solehah. Kenapa? Li'anna bi solihatihima, sebab dengan kesolehan dua orang tua ini, yahfadullah dzurriyyatahuma, Allah akan menjaga anak keturunannya. Ini hadirin, dengan kesolehan kita sebagai orang tua, barokahnya Allah akan menjaga anak keturunan kita. Walaupun zaman seperti apapun, ngerinya kondisinya, tetap Allah akan menjaga kita punya keturunan sehingga akan terjaga dalam iman. Ya, dan ini yang kita harapkan. Sehingga kata beliau, dikarenakan dengan kesolehan orang tua, Allah menjaga keturunan keduanya, fi hayatihima wa ba'da mautihima, baik dalam hidup orang tuanya ataupun setelah meninggal orang tuanya. Coba perhatikan hadirin apa yang beliau bawakan dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kepada kita bagaimana perjalanan Nabi Musa bersama Khidir. Allah sebutkan, فَأَفَنْتَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا. Dua orang ini, Musa dan Khidir, berjalan, melanjutkan perjalanannya. Setelah mendarat dari lautan, kemudian duanya berjalan. Hingga keduanya sampai di satu negeri. Datang ke negeri itu minta untuk sebagai tamu layaknya tamu dijamu. Namun fa'abau ayudhaifuhuma. Penduduk negeri itu menolak. Tidak mau menjamu kedua orang ini. Nabi Musa dan Khidir. Ya? Tidak mau menjamu keduanya. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyam qadha fa'aqamahu. Terus keduanya berjalan masuk ke kota. Sampai di kota negeri itu didapatkan di tengah kota ada sebuah bangunan yang bangunan sudah miring mau roboh. Ya. Kemudian dikatakan fa'aqamahu, keduanya pun membangun kembali bangunan itu sehingga tegak. Dan Nabi Musa berkata kepada Khidir, qala law syi'ta lattakhadta 'ali ajra. Kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Khidir, andaikan kau mau, tentu engkau bisa dapat upah dari kerjaanmu ini. Sehingga bisa apa? Dapat makan. Namun apa jawabnya Khidir? Ketika Nabi Musa memberi usulan seperti ini, dia sampaikan kepada Musa alasan kenapa dia jauh-jauh datang ke negeri itu, kemudian datang mendapatkan satu bangunan akan roboh, dia kerjakan dengan begitu, sampai selesai tidak minta sepeser pun upah, kenapa? Ternyata inilah hikmah. Dia jelaskan kepada Musa alaihissalam, dikatakan, wa ammal jidaru fakana na'am lighulamaini yatimaini. Adapun dinding yang kita bangun ini, kata Khidir kepada Musa alaihissalam, ini dinding rumah milik dua anak yatim. Fil Madinah, yang ada di kota ini, wa kana tahtahu kanzul lahuma, yang di bawah bangunan ini ada harta simpanan orang tua keduanya. Ya, dikatakan di bawah bangunan itu ada harta simpanan orang tua dua anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah, dan dikarenakan kedua orang tua anak yatim ini adalah salih orang tuanya. Inilah hadirin yang perlu kita perhatikan. Kita tidak usah khawatir nanti anak kita bagaimana, masa depannya bagaimana. Justru kita istiqomahkan diri kita dulu. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika mendapat perintah dari Allah Ta'ala untuk mengantar istri dan putranya yang baru pertama dan sangat dicintainya, diantar menuju ke Kanaan, Ka'bah yang sekarang ini. Ya, di Mekah yang saat ini. Hingga sampai di lembah yang Allah maukan dekat rumah Allah yang sekarang ada Hijr Ismail. Disitulah dekat pondasi rumah Allah yang Allah sudah siapkan untuk dibangun Ka'bah nantinya. Di situ Ibrahim terletakkan istri dan putra yang masih bayi. Kemudian ditinggal pergi, hanya ditinggalkan satu gentong air, kantong airnya. Kemudian satu keranjang kurma. Yang kita tidak bisa bayangkan di situ nggak ada kehidupan, kering tandus bebatuan yang ada, tak ada pohon yang bisa dimakan untuk melanjutkan kehidupannya. Hingga susah ibunya Ismail alaihissalam ketika persiapan sudah habis, air tak ada lagi, kurma sudah habis, lari ke sofa, naik ke bukit, barangkali ada kafilah dagang yang lewat, bisa teriak minta bantu, tapi tidak ada, naik ke Marwah. Tidak ada pula. Terus bolak-balik sampai dikatakan dalam riwayat 7 kali. Mendengar tangisnya si kecil yang sungguh sangat memilukan hati. Hajar terus berusaha lari ke sofa naik, tidak dapat. Ke Marwah lagi naik, tidak dapat. Tidak ada kafilah yang lewat. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, ya subhanallah, Allah munculkan dari dekat Ismail air, yaitu zam-zam yang sampai saat ini kita bisa meminumnya. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Ini adalah karunia Allah, barokah dari kesolehan dari ayah seorang yang saleh, Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ambil pelajaran buat kita. Jangan mengkhawatirkan anak kita. Kalau kita ini mukmin beriman kepada Allah, Allah akan jaga. Coba lihat, perhatikan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kalau secara akal manusia mungkin tak dapat ketemu lagi dengan ayahnya, betul? Karena apa? Sudah dibuang sama saudaranya, entah di mana ayah enggak tahu membuangnya. Dan dilaporkan pada ayah, Yusuf dibunuh dimakan serigala. Dengan darah yang ditipunya ayahnya, ayah tetap tidak percaya, tapi apa yang terjadi? Ayah pun menerima dengan sabar. Lihat, sekian lama terpisah dengan ayahnya Yusuf alaihissalatu wassalam, tapi ingat kekokohan ya Ya'qub alaihissalatu wassalam di dalam berdoa terus kepada Allah, mengadu, memohon ya, sehingga dijaga putra beliau Yusuf alaihissalatu wassalam, hingga akhirnya Allah pertemukan. Singkatnya seperti itu, hadirin. Nah, untuk kita inginkan anak kita tentunya terjaga. Walaupun generasi yang akan datang tentunya dibanding kita sekarang ini, kehidupan akan lebih rumit. Ya, kondisi akan lebih sulit. Kenapa? Karena kondisi zaman, seperti dikatakan Rasulullah SAW, tidaklah datang zaman kepada kalian kecuali sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ambil pelajaran. Kita hendaknya istiqomah dalam kesalehan, dalam keimanan. Yang kedua, al-inayatu bisya'ni du'a. Kita sebagai orang tua, yang kedua, ketika menginginkan anak-anak kita terjaga dari bahaya-bahaya modernisasi yang ada muncul ini, hendaknya kita banyak-banyak doa. Kenapa kita banyak berdoa? Fa inna lahu atharan 'aziman. Karena doa ini besar sekali pengaruhnya. Besar sekali dampaknya buat anak-anak kita. Ya? Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruhnya begitu besar doa buat putra-putri kita. Dan ketundukan orang tua, kehusukan orang tua dalam berdoa kepada Allah, ayusnya auladuhum, agar diperbaiki anak-anaknya, adalah min asbabil khair, termasuk sebab kebaikan yang paling besar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan ini sudah Allah kisahkan dalam Al-Quran, bagaimana para anbiya, doa-doa yang mereka panjatkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, memohon kepada Allah kebaikan keturunan. Seperti Nabi Zakaria, ketika melihat Maryam yang diasuh di dalam mihrab, ya, selalunya ketika dia datang menengok Maryam, ternyata ada hidangan di situ yang tidak dia berikan. Ditanya, di mana ini kau dapatkan? Dari Allah. Sehingga tersadar Zakaria yang selama ini tidak punya anak, semakin khusyuk doanya kepada Allah. Mohon keturunan, akhirnya seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah. Disitulah Zakaria kemudian doa kepada Allah, Rabbnya. Dan Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan, ya Allah Rabbku, aku mohon padamu anugerahkanlah bagiku dari sisimu keturunan ya yang baik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lihat yang diminta kepada Allah, dzurriyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Ini kadang-kadang kita mungkin kurang dalam doanya. Kita mohon anak tapi kurang kualitas yang kita minta. Ya? Maka perbaiki kualitas yang kita minta kepada Allah. Sama dengan rizki. Kita mengharap rizki yang banyak. Tapi kadang-kadang kita lupa. Bukan yang baik tapi yang banyak. Padahal dalam doa Rasulullah SAW mengajarkan kita minta rizki yang banyak atau yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban atau kasiran. Thayyiban. Kita mintanya yang mana? Yang banyak, kasiran, kan begitu. Dan padahal yang diajarkan Nabi adalah rizqan thayyiban. Begitupun dalam keturunan kita minta, ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan. Karena apa hadirin? Yang namanya anak, kalau itu anak baik buat kita, mungkin secara rupa bisa jadi kita tidak puas dengan pemberian Allah, ada kurangnya. Tidak sempurna atau kurang cantik, kurang cakep, tapi ada kebaikan lain yang ada pada anak kita yang kita tidak tahu. Atau mungkin dibikin seperti Nabi Yusuf, pinternya masya Allah, cantik atau cakepnya masya Allah, bisa juga. Ya, seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, putra-putranya, anak keturunannya, cakep-cakep, pintar-pintar. Ya, doa beliau kepada Allah, mohon keturunan yang baik. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, seperti itu pula. Begitupun yang dilakukan oleh istrinya Imran. Ya. Yang dengan ketika mengandung Maryam, dia berdoa kepada Allah yang dengan doanya, subhanallah, ya, benar-benar Allah kabulkan. Lahirnya perempuan tetap Allah jaga, menjadi wanita yang suci dan mulia di zaman yang sungguh sangat-sangat, ya, mungkin sangat-sangat kondisinya sangat-sangat buruk ketika itu. Namun dengan doa, maka hadirnya dimuliakan Allah. Coba perhatikan pula doa yang lain. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah dengan Ismail alaihissalatu wassalam, keduanya berdoa, Rabbana hablana, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Rabb kami, jadikan kami orang yang berdua, kami berdua orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Ya, mohon kepada Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan juga keturunan kami jadikan yang selalu berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami Allah cara ibadah haji kami. Sehingga dari situlah Allah ajarkan kepada Ibrahim, dibimbingnya bagaimana beliau melaksanakan ibadah haji, dan sampai pada keturunan beliau, yaitu pada keturunan Ismail, sampai di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sempurnakan tata cara ibadah haji. Maka hadirin, haji yang benar itu haji yang mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hajinya tidak seperti yang diajarkan Nabi, enggak mabrur. Ya, tidak akan mabrur. Nah, ini doa Nabi Ibrahim. Dan negeri Mekah atau negeri Saudi, kita lihat makmurnya luar biasa. Kalau dari sisi kesuburan tanah, negeri kita dengan negeri Saudi mana lebih subur? Negeri kita lebih subur, makmur, masya Allah, gemari para orang Jinawi, ya. Subur makanan, berbagai macam jenis makanan, tumbuhan ada di negeri kita. Di sana kering seperti itu, tapi masya Allah, antum yang pernah haji, kayak bapak haji, ya, yang sudah pernah haji, mau cari apa di sana? Ada nggak kangkung di Saudi? Tanya bapak haji, yang pernah haji pernah umroh, ada nggak kangkung di sana? Mudah dapat sayuran apa? Tanya, ada mas? Ada banyak. Ya subhanallah, timun ada banyak. Banyak subhanallah. Cari apa di sana ada. Karena apa? Ingat doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dulu beliau doanya, tapi kemakmurannya dirasakan anak cucunya. Nah kita ketika khawatir nanti anak kita bagaimana? Kebanyakan orang tua karena mengkhawatirkan masa depan anak nanti tidak jadi orang, khawatir ada di wong, akhirnya anak itu supaya dari kecil sudah dididik kuliah, nanti kamu harus kuliah nak, supaya kamu dapat sarjana S1, S2, S3 terus, ya sama S berapa sih? Sama S-teler. Ya bingung apa lagi. Ya, setelah sampai S3 mau apa? Kerjaan pegawai negeri full. Tidak ada lowongan. Ya, pabrik enggak nerima karena terlalu tinggi jasanya. Yang diterima untuk karyawan tukang biasa enggak level. Subhanallah. Mau kemana kira-kira hadiri? Orang tua kadang-kadang khawatir, makanya Allah katakan khafu alaihim, kalian khawatirkan nasib mereka. Tapi kalian enggak tahu solusinya. Solusinya ini kata Allah Taala, falyattaqullah, takwalah kepada Allah. Ini solusinya. Ya maka dari itu hadirin, jangan lupa di samping istiqomahkan diri kita, sertakan selalu doa kita kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan anak cucu kita. Atau doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Ya, Rabbij Ali mukimah sholati dan seterusnya. Terus doa yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus dalam surat Al-Ahqaf Allah sebutkan pula, Rabbi ja'alni Rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Coba perhatikan doa ini. Ya, Al-Ahqaf ayat 15, insyaallah nanti cek. Yaitu Allah ajarkan kepada kita doa yang dibaca para anbiya. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah ajarkan kepadaku atau anugerahkan padaku kemampuan untuk aku bisa mensyukuri semua nikmat-Mu. Allati an'amta 'alayya, yang Engkau anugerahkan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan pada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan, dan agar aku jadikan itu sarana untuk beramal saleh, tardahu, yang Engkau ridho. Wa aslihni fi dzurriyyati, dan perbaiki aku dalam keturunanku. Lihat doanya hadirin. Yang kita harapkan anak cucu kita juga iman, sehingga nantinya bisa ketemu di surga Allah disebabkan karena iman. Kemudian hadirin yang ketiga, sudah isya, kita lanjut yang ketiga, yaitu ya, ta'ahudul fatabi tauji wa tanzih. Orang tua harus selalu memberikan nasihat, arahan kepada putra-putrinya bi uslubil munasib, dengan cara-cara yang cocok, yang sesuai. Bil mubasharah aw tamyiz, dengan secara langsung ataupun ya langsung ataupun dengan cara nanti tersendiri. Sebab apa hadirin, kita harus terus memberikan bimbingan nasihat kepada putra-putri kita dalam kondisi situasi yang seperti ini. Kita ingatkan selalu ya. Karena apa? Kita disuruh terus-terus innal quluba taghfalu. Karena sungguh hati tertutup, ya, hati manusia tertutup. Kemudian untuk membangunkannya, membukanya, wayak zatuha bin nusi wa tazkir. Untuk membuka tutup hati ini kita rajin, ya, supaya terbuka. Begitu hati anak. Pagi dinasihati siang lupa, siang dikandani bengi lali, bengi dikandani isuk lali, kan gitu. Namanya anak-anak belum nalar. Nah kalau orang tua marah, habis marah, anak gak sadar, repot. Maka ingat, orang tua terus siap memberi nasihat, arahan. Sampai anak ini terbuka hatinya dengan nasihat. Karena yang bisa membuka pintu hati, tutup-tutup hati ini dengan nasihat dan peringatan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَذَكِرْ إِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah nasihat, peringatan, wejangan. Karena sungguh nasihat itu besar manfaatnya bagi mukminin. Apa manfaatnya hadirin? Saya daftaru man yakhsha dalam surat Al-A'la. Allah katakan, fadzakir inna fa'atiz dzikra, berilah nasihat, peringatan, sungguh besar manfaat peringatan itu. Saya daftaru man yakhsha, hingga dengan nasihat-nasihat akan menjadi takut. Orang-orang yang apa? Akan sadar orang-orang yang rasa takut kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita orang tua terus tanamkan kepada anak rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan dia merasa diawasi Allah, akan lahir akhlak mulia dari anak kita. Jujur, amanah. Ini yang penting. Jujur dan amanah. Kenapa? Dia gak mungkin akan nipu, akan dusta. Ya? Dan dia gak mungkin akan khianat. Dan inilah cermin akhlak mukmin. Ini penting hadirin yang dimuliakan Allah. Kita orang tua terus memberi nasihat pada anak. Ya? Karena nasihat ini sangat besar. Dan nasihat-nasihat orang tua kepada anak tentunya seperti contoh Allah sebutkan dalam Al-Quran, nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya. Lihat nasihatnya Luqmanul Hakim. Di zaman itu, ya, di mana kemungkaran tidak sedahsyat seperti zaman modern ini. Zaman itu, ya, masing-masing nabi, kayak Nabi Lut, maksiatnya hanya di sisi ya, perbuatan homo itu. Nabi Nuh syirik, ya. Kemudian Nabi Syu'aib dalam timbangan dan takaran. Nah, di zaman kita ini semua kejahatan umat yang dulu sudah ada semuanya terwariskan, dari mulai pembunuhan Qabil dan Habil, ya. Kemudian dari kesyirikan Nabi Nuh, kemudian dari kecurangan timbangan, dari perbuatan durhaka, yaitu perbuatan nista, laki-laki suka laki-laki, ya. Sekarang malah menuntut untuk di apa namanya, dilegalkan LGBT supaya diakui, diberi hak asasi manusia. Ini manusia bukan si LGBT, binatang saja nggak ada LGBT. Nah ini manusia-manusia LGBT menuntut diberi hak asasi manusia katanya. Berarti mereka bukan manusia, menuntut untuk diakui sebagai manusia. Dan memang tidak layak mereka kalau manusia punya perilaku kayak seperti itu. Kambing aja gak ada yang suka dengan jantan sama jantan. Kambing betina dan betina itu gak ada. Ini manusia nuntut. Mau ya dilegalkan undang-undangnya. Subhanallah hadirin. Berarti lebih jelek dari itulah. Dari binatang-binatang itu. Ngeri. Dan itu yang dimaukan orang-orang kafir. Supaya mereka bebas bersuka-suka mengikuti hawa nafsunya. Dan ini terus pemikiran ini dihembuskan ke generasi muda Islam. Sehingga korban LGBT anak-anak muslim. Korban generasi kid zaman now istilahnya sekarang dia anak-anak Islam. Gak lagi asik dulu di TPQ-TPQ di masjid-masjid ngaji Quran sore hari. Sekarang sudah asik di televisi. Asik dengan PlayStation-nya, asik dengan HP-nya dan berbagai macam. Hingga hadirin yang ketiga. Yang keempat. Taujiha ila isaifi ikhtiyari sahib. Ya. Yang keempat. Hendaknya orang tua terus membimbing anak. Untuk bisa memilih teman yang baik dalam bergaul. Ini yang keempat. Orang tua harus jeli, teliti. Yang ngawasi anak-anaknya. Memilihkan teman-temannya yang baik dalam mereka bergaul. Sebab teman ini akan membawa kepada hobinya. Kalau anak kita berteman dengan anak yang hobinya mancing, ya tiap hari nongkrong di pinggir kali. Mabok mancing. Dia yang hobinya mancing temannya. Kalau hobinya layang-layang, anak kita ikut mana? Lari-lari kejar-kejar layang-layang. Kalau temannya hobinya ya HP, tiap hari pegangnya HP, ya otomatis anak kita akan ke bawah. Maka dari itu pilihkan teman yang hobinya kebaikan. Artinya yang bisa ngajak pada kebaikan. Jangankan anak kita, kita saja orang tua. Mudah terpengaruh dengan teman. Apalagi anak-anak kita. Hingga hadirin yang dimuliakan Allah, beliau ingatkan dalam hadis, la tusahib illa mu'mina, jangan engkau cari teman kecuali mukmin. Karena kata Syekh Saleh Fauzan, kalau kita berteman dengan mukmin, dia akan mengajak kita pada kesolehan, menghalangi kita dari kejahatan dan akan menasihati kita dari kelalaian. Ya. Yang terakhir yang kelima hadirin, tajnibul bait wasailil tadmiyah. Kita harus menjauhkan rumah kita dari sarana-sarana yang merusak. Jauhkan rumah dari sarana-sarana yang merusak. Sekiranya ada sarana-sarana bisa merusak generasi kita di rumah, hendaknya kita jauhkan. Di antaranya hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak akan masuk rumah malaikat rahmat, ya tidak akan masuk rumah yang di situ ada gambar-gambarnya. Nah ini termasuk kalau rumah kita nggak pernah disinggahi malaikat rahmat, berarti yang datang siapa? Iblis, jin, setan, bahaya. Ya hendaknya kita bersihkan rumah itu dari hal-hal yang mengundang setan, tapi ya datangkan yang mengundang rahmat. Apa jadinya? Ya seperti pesan Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumahmu kayak kuburan. Pantesnya kuburan tempatnya apa? Pantesnya kuburan tempatnya apa? Ya tempatnya itu hantu, ya setan, ya gitu katanya. Ya maka jadikan rumah kita ini kayak seakan-akan masjid. Itu apa? Hidupkan dengan zikrullah. Banyak-banyak zikir di rumah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan rumah kita di rumah jangan lupa sholat sunnah kita. Ya, sholat-sholat sunnah rawatib dikerjakan di rumah kalau memungkinkan. Kalau enggak ya di masjid. Tapi jadikan rumah itu bagian dari tempat ibadah kita. Sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat rawatib. Ya, jadikan di rumah kita. Terus baca Quran. Sebab boleh menggambarkan rumah yang ada zikir di situ dengan rumah yang enggak ada zikir seperti kuburan dengan rumah yang ada penghuninya. Atau yang apa namanya? Tempat orang mati dengan rumah yang terang. Nah, kalau yang diadakan zikir terang rumahnya. Terang dan malaikat rahmat betah, setan lari. Tapi yang enggak ada zikirnya, tempat setan di situ mudah. Nah, hadirin, perhatikan yang kelima ini. Ya, kita ingin tambahkan namun sudah isya dan kami mohon pamit akan lanjut perjalanan. Jazakumullah khair. Ini karena mampir tadi diminta untuk ngasih faedah. Mudah-mudahan faedah ini mengingatkan kita orang tua untuk berupaya membentengi generasi kita dengan istiqomah diri kita selalu di atas sunnah, doa selalu kepada Allah Ta'ala, dan jangan lupa nasihat demi nasihat pada anak-anak kita, arahkan pada kebaikan selalu. Kemudian pilihkan teman-teman yang baik. Ingatkan untuk memilih teman yang baik. Yang tidak membuat lalai sholat. Hingga kalau anak kita itu pulang waktu sebelum sholat ditanya. Kenapa enggak sholat tadi? Dengan siapa kamu main? Tanya temannya. Ya ingatkan jangan main dengan teman yang begini nak. Nanti kamu enggak sholat. ingatkan. Ya, terus jauhkan rumah kita dari sarana-sarana yang akan merusak generasi kita. Seperti ya mungkin ya kayak PlayStation atau yang lainnya, TV yang untuk subhanallah hadirin. Ya. Itu semua harus dibimbing oleh orang tua supaya anak-anak kita jangan kebawa rusak disebabkan karena fasilitas yang ada di rumah kita sendiri. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Nampaknya sampai di sini kesempatan dan kemampuan yang disampaikan. Semoga memberi Allah jadikan manfaat buat kita semua. Subhanakallah bihamdi. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.